apakah karena dia tidak tahu atau karena dia lalai, apapun yang dia lakukan tidak menghadirkan niat baik, maka fala yalumanna illa nafsah. Jangan marah-marah kepada orang tapi salahkan diri sendiri. Beliau mengingatkan terakhir kemarin dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ucapan yang umum, innaka lan ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa ujirat 'alaihi. Ini umum ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidaklah kamu itu mengerjakan suatu amalan apapun itu, tapi dengan amalan tersebut engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara apa? Perkara dunia ya. Ya, bukan ibadah yang dibuat-buat. Bukan. Karena nanti ada contohnya dari Rasul. Illa ujirat alaihi. Kecuali akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta ma taj'aluhu fi fimra'atik. Walaupun sesuatu tersebut adalah apa yang engkau berikan kepada mulut keluarga kamu, mulut keluarga kita. Nah, sekali lagi sabda Rasulullah SAW ini adalah dalam perkara kebiasaan, dalam perkara adat, dalam perkara yang biasa kita lakukan, makan, minum. Ya. Jadi sabda Rasul, innaka lanta'mala amalan tabtagi bihi wajhallah illa ujirat alaihi. Bukan membuat ibadah, bukan. Ya. Kenapa? Karena contohnya saja, hatta taj'aluhu fi fimra'atik. Hatta ma taj'aluhu fi fimra'atik. Itu contohnya. Ya. Sampai pun kamu memberi makan ya kepada keluarga, itu bisa dicatat sebagai ibadah. Nah, maka seluruh perkara kasab kita ya, mencari nafkah, nah, ataupun membantu teman, nah, teman kesulitan, nah, mandi, kenapa dia kesulitan mau mandi, tidak ada air, ya, dia mandi karena ya, ingin melaksanakan sholat, bersuci, bersih-bersih. Nah, maka dengan membantunya pun ya, kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala membantu dia untuk melaksanakan ibadah. Ambilkan airnya, bantu airnya. Ya. Taib. WC kosong. Ya. Air kita sudah penuh. Ember teman kita lagi ngisi. Ternyata antriannya bagian dia. Berikan dulu airnya punya kita. Ya. Biar kita yang nunggu air. Karena kita belum jadwal antriannya. Nah, kalau kita lalai dari nilai-nilai niat ini, maka fala yalumanna illa nafsa. Ya. Kita berikan hanya sekedar memberi, tidak ya, ada niat yang lain. Membantu dia dalam ibadah, membantu dia dalam bersih-bersih, khamsun minal fitrah. Ya. Membantu dia melaksanakan salah satu dari ya, lima bersuci. Maka falu yalumanna illa nafsah. Kalau kita hanya sekedar memberi ya, jangan marah-marah nanti ya, salahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak mempelajari gitu. Dan tidak berusaha untuk menghadirkan niat-niat tersebut. Taim. Ikhtifillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada fakrah berikutnya, paragraf berikutnya. Qala rahimahullah fa'ulima bihadza. Maka diketahui dengan hal ini annal had anna hadzal haditsa jami'un li umuril khairi kulliha. Bahwa hadis ini mencakup seluruh perkara baik seluruhnya. Fahaqiqun bil mu'min alladhi yuridu najata nafsihi wa naf'aha an yafhama ma'na hadzal hadits. Fahaqiqun, maka sudah menjadi kelayakan bagi seorang mukmin yang ia menginginkan keselamatan dirinya dan memanfaatkan dirinya, hendaknya dia memahami makna hadis yang sudah kita baca ini. Wa an yakunal amalu bihi nusbu ainaihi fi jami'i ahwalihi wa awqatihi. Dan juga sudah menjadi kelayakan bagi seorang mukmin ya, menjadikan seluruh perbuatan dia ya, nasbu ainihi fi jami'i ahwalihi wa awqatihi. Hadis ini menjadi tanda pengingat dalam seluruh kondisi dia dan waktu-waktu yang dia lewati. Ya. Nah, apapun itu yang kita lakukan, ya, tidur kita, ya. Duh ngapain nggak ada kerjaan? Ya. Ah nanti mau baca Quran, tidur dulu biar nggak ngantuk, ya kan? Jangan hanya sekedar tidur, ya. Tapi ah mau tidur awalan, tidur duluan. Untuk apa? Nanti biar bisa bangun lebih awal lagi, bisa sholat lebih banyak lagi. Hadirkan niat dalam segala aktivitas kita, ya, untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak menghadirkan itu dalam perbuatan-perbuatan kita, fala yalumanna illa nafsah, sekali lagi. Kata Syekh di sini, jangan sekali-kali kamu marah-marah kepada orang tapi salahkan diri sendiri. Ya. Taib. Qala rahimahullah wa amma haditsu Aisyah, adapun hadits Aisyah yang sudah kita baca, fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini yang tidak ada asalnya, maka itu tertolak. Atau dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Fayadullu bil mantuqi wal bil mafhumi. Hadis ini bisa difahami secara mantuk dan secara mafhum. Secara mantuk dan secara mafhum. Secara konteks kita bisa fahami langsung, ya. Dan secara kebalikan pun kita bisa memahaminya. Secara konteks apa? Amal mantuk atau amma mantukuhu, adapun secara mantuknya, secara konteks, fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin uhditsat fid dini laisa laha aslun fil kitabi wala fis sunnati sawa'an kanat minal bid'il qawliyati al kalamiyah kat tajahumi war rafdhi wal i'tizali wa ghairiha aw minal bid'il amaliyati kat ta'abbudu lillahi bi ibadati lam yashra'ha Allahu wala rasuluhu fa inna dhalika kullahu mardudun ala ashabihi. Kata beliau rahimahullah, secara konteks hadis yang sudah kita baca tadi, ya, di situ menunjukkan bahwa setiap bid'ah yang diada-adakan dalam perkara agama yang tidak ada asalnya dalam kitab ataupun dalam sunnah, ya, baik itu bid'ah qauliyah, ya, bid'ah dalam bentuk ucapan, pendapat, kata jahum seperti, ya, pemahaman Jahmiyah dan Rafidhah, Syiah dan Mu'tazilah, dan selain dari mereka Asy'ariyah dan yang lainnya, ya, atau dari bid'ah-bid'ah amaliyah, perbuatan seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya, maka ya seluruh itu tertolak siapapun pelakunya. Ya. Taib. Maka itu tertolak siapapun pelakunya. Wa ahluhu madzmumuna bihasbi bida'ihim wa bu'diha 'aniddin. Dan pelakunya tercela sesuai dengan bid'ah yang dia lakukan dan sesuai dengan jauhnya dia dari agama. Karena bid'ah sebagaimana sudah kita pelajari, ya, ada bid'ah yang menyebabkan seseorang kufur. Ya. Bisa keluar dari agama. Waliyadzubillah. Nah, sesuai dengan kebid'ahan yang dia lakukan. Baik. Karena, nah, dalam kajian-kajian yang sudah kita ikuti bersama, ya, kita sudah mengetahui bahwa ketika ada satu bid'ah dilakukan, maka di situ ada sunnah yang ditinggalkan, ya, sesuai dengan kadar kebid'ahannya. Ketika ada bid'ah dilakukan, maka di situ ada sunnah yang ditinggalkan. Nah, maka sesuai dengan yang ditinggalkannya itu apa? Ya. Dan apa yang dia lakukan? Apakah termasuk kesyirikan atau tidaknya? Nah, apakah itu melanggar usuluddin, asal dari agama ini, pokok dari agama atau bukan? Faman ukhbira bighairi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu aw ta'abbada bi syai'in lam ya'dhanillahu bihi wa rasuluhu wa lam yusyri'hu fa huwa mubtadi'un. Maka orang yang mengabarkan sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, atau dia beribadah dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, juga tidak disyariatkan olehnya, maka orang seperti ini yang disebut mubtadi', ahli bid'ah, pelaku kebid'ahan. Waman harrama al-mubahat. Begitu juga orang yang mengharam-haramkan perkara yang dibolehkan. Nah, sama. Au ta'abbada bi ghairi syar'iyyat asy-syar'iyyat fa huwa mubtadi'un. Juga orang yang beribadah tanpa didasari dengan syariat, ini pun pelaku kebid'ahan, orang yang melakukannya. Ini mantuk dari hadis ini ya. Secara lafaz seperti itu yang difahami. Nah. Berikutnya mafhum hadis. Wa amma mafhumu hadzal hadis, adapun mafhum hadis ini ya, difahami secara terbalik. Apa? Fa inna man amila amalan alaihi amrullahi wa rasulih ya, fahuwa at-ta'abbudu lillahi bil aqaidis sahihati wal amalis salihah min wajibin wa mustahabbin fa amaluhu maqbulun wa sa'yuhu mashkurun. Kebalikan yang kita pahami dari hadis tadi ya. Sesungguhnya ya, orang yang berbuat suatu amalan di atas perintah Allah dan di atas perintah Rasulnya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang benar ya. Taib. Dan perbuatannya juga, ibadahnya juga cocok, solihah, lurus, cocok dengan yang dicontohkan. Min wajibin wa mustahabbin, apakah itu perkaranya wajib atau perkaranya sunnah? Fa'amaluhu makbulun wa sa'yuhu mashkurun. Maka ya, perbuatannya diterima dan usahanya pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini mafhum dari hadis ini ya. Kebalikannya berarti kalau orang yang nah gitu, amalannya betul ya, sesuai dengan perintah, ingat ya, sesuai dengan perintah betul ya. Nah, sesuai dengan perintah walaupun sedikit ya, sesuai dengan perintah walaupun apa, sedikit ya, al-iktisad ya, bisunnah khair ya, bersederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada ijtihad fil bid'ah, bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah ya, sederhana dalam sunnah lebih baik ya. Walaupun amalan kita ya dihitung sedikit kalau dibandingkan orang-orang yang bid'ah di sana melakukan ibadah. Ya. Antara maghrib dan isya, hari apapun itu. Nah. Dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan para sahabat menunggu ya. Kalau tidak ada majlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menunggu, ada yang ngantuk, ada yang ngobrol ya, macam-macam ya. Bersederhana ya, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pun kita ya, sederhana saja ya. Sesuai dengan apa, sunnah, sesuai dengan sunnah. Nah, qala rahimahullah, fayustadallu bihadzal haditsi, juga bisa diambil dalil dengan hadis ini juga ya, ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyin anhu fa innaha fasidatun. Bisa diambil dalil dari hadis ini, diambil faedah sebagai dalil dari hadis ini. Apa? Setiap ibadah yang dilakukan dengan bentuk yang tidak dicontohkan, yang terlarang, maka ibadah tersebut fasidah. Ibadahnya rusak, enggak diterima. Ya. Li'annahu laisa 'alaiha amrus syar'i, karena tidak sesuai dengan perintah asy-syari', perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna an-nahya yaqtadil fasad. Sebagaimana diketahui bahwa yang namanya larangan, ya, bahwa itu larangan, ketika ada larangan yaqtadil fasad, menunjukkan ketika dilakukan itu rusak. Ya. Larangan ini, larangan itu, ketika dilakukan itu perbuatan rusak. Ya. Wa kullu mu'amalatin nahha syari'u anha fa innaha laghiyatun la yu'taddu biha. Maka setiap muamalah yang dilarang oleh syariat, ya, fa innaha laghiyatun, maka itu tidak berlaku, la yu'taddu biha, tidak dianggap. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ingin membantu seseorang, ya, dia mau bayar hutang, ya, ya sudahlah, ini ada apa ini? Ini ada khamr ini, ya, dijual sebotol 500 ribu, hutang dia berapa? 1 juta, jual 2 botol aja buat bantu dia, ya, fasidah seperti ini, nggak bisa, nggak dianggap itu sebagai kebaikan. Ya. Kenapa? Muamalah, ya, naha asy-syari'u anha, itu muamalah, ya, yang dilarang oleh syariat. Ya. Maka ketika diniatkan baik apapun, ya, laghiyah, itu tidak akan dianggap sebagai kebaikan, tidak berlaku. Ya. Taib. Teman enggak punya sandal, kita ambil aja sandal nih, pakai. Tidak jadi pahala buat antum. Ya. Ketika dipakai, ya gak tahu punya siapa, kita kasihkan aja. Jangan. Ya. Nah. La yu'taddu biha. Itu gak dianggap sebagai sodakoh, gak dianggap sebagai membantu. Enggak. Sama sekali tidak. Ya. Apalagi dalam masalah ibadah. Ya. Dalam masalah muamalah pun seperti itu. Nah. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Penjelasan tentang hadis pertama dan hadis kedua. Taib. Insyaallah berikutnya kita masuk pada hadis yang ketiga. Nah, hadis yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis yang ma'ruf. Nah, hadis yang disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, dalam hadis yang ketujuh. Nah, siapa yang hafal hadis yang ketujuh dari sahabat siapa? Masih ingat? Masih ingat Baran? Siapa? Siapa ingat? Hadis? Bukan. Dari siapa? Fayad? Hah? Guntur ingat? Enggak. Pemirsa ingat hadis ketujuh? Naam. Ya. Dari sahabat Tamim. Naam, Tamim Ad-Dari. Naam. Dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Baik, barakallahu fikum. Hadis yang ketujuh dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ana bacakan. Qala rahimahullahu ta'ala An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu. Kalau arba'in disebutkan satu kali, ya. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu hanyalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Disebutkan tiga kali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Qalu, para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ya'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, ya, untuk pemimpin kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, dan keumuman mereka. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Kelas 1, kelas 2 mungkin sudah lewat ya hadis ini. Kelas 2 sudah lewat. Ya, kelas 1 nah mungkin baru masuk. Taib. Hadis yang terkenal ini ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, masyhur di kalangan ahlul ilm dan juga para pencari ilmu. Nah, merupakan hadis yang sangat penting. Nah, sebagaimana dalam pembukaan kitab ini beliau membawakan ya, hadis-hadis yang terhitung penting diketahui oleh kaum muslimin. Ya, karena singkat dan penuh dengan faidah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini, qarrara an-nabiyyu hadhihi al-kalimata ihtimaman lil maqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat ini sampai 3 kali, ihtimaman lil maqam, menandakan itu prioritas dalam pembicaraan beliau, mementingkan pembicaraan itu. Diulang-ulang. Nah, Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, ya, dari mana tahu itu diprioritaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertama, dari diulang-ulang ucapan beliau. Yang kedua, ya, itu mubtada khabarnya, keduanya ma'rifah, ada alif lam. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ya. Nah. Baik. Wa irsyadan lil ummati an ya'lamu haqqal ilmi anna dina kullahu zahiruhu wa batinuhu munhasirun fin nasihati. Nabi mengulang-ulang itu juga sebagai pendidikan untuk umat ini. Sebagai pendidikan untuk umat ini, supaya mereka mengetahui sebenar-benarnya bahwa agama Islam seluruhnya, baik yang zahirnya ataupun yang batinnya, munhasirun fin nasihati, semata-mata itu untuk nasihat. Ya. Dalam agama seluruhnya, ibadah apapun itu, nah, itu semuanya adalah untuk nasihat. Apa nasihat sih? Nah, nasihatun, ya, itu, ya, sebagaimana kita menasihati, meluruskan orang, ya, menasihati, meluruskan, memurnikan al-ikhlas, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nasihat itu ikhlas. Ya. Agama seluruhnya itu semata-mata adalah tentang keikhlasan. Ya. Tentang nasihat semuanya. Wahiya al-qiyamut tam bihadihil huquqil khamsah, yaitu ya, melakukan dengan sempurna ya, hak-hak yang lima. Nah, yang disebutkan dalam hadis, agama itu nasihat, agama itu ikhlas. Untuk siapa? Ikhlas untuk Allah. Ya, murni untuk Allah. Nah, fan nasihatulillah. Maka yang pertama, an-nasihatulillah, maksudnya apa? Ya. Ikhlas untuk Allah maksudnya apa? Al-i'tirafu biwahdaniyatillah. Ya. Mengaku keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudihi bi sifatil kamali ala wajhin la yusharikuhu fiha musyarikun bi wajhin minal wujuh. Dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya yang sempurna, ya, dengan bentuk yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu, ya, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Nah, kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah jelas. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memberi rezeki. Uluhiyah jelas. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas tauhid uluhiyah. Nah, dan segala bentuk ibadah kita, ya, ikhlaskan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, apakah berharapnya, apakah takutnya, ya, apakah tawakalnya, dan menjadikan seluruh sebab dengan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak menjadikan sebab-sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab panjang umur, sebab lancar rezeki, ya, sebab keberhasilan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keberhasilan, tentang panjang umur, ya, tentang kepintaran seseorang, itu sudah ditentukan sebab-sebabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menentukan sebab-sebab, ya, yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik. Begitu juga, ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala kita esakan. Ya. Mengesakan sifat, mengesakan nama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, mana? Di antaranya Al-Quran, kalamullah. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang lain, tentunya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bentuk dan kaifiyahnya. Adapun maknanya kita ketahui, tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya. Taib, esakan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sisinya. Dari nama-namanya kita esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memberi nama makhluk dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika memberi nama Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz, tidak memberi nama makhluk dengan nama-nama Allah, tidak. Makanya kalau antum memanggil teman namanya Abdul Aziz, hindari memanggil Al Aziz, Al Aziz, Aziz, Aziz. Panggil Abdul Aziz gitu ya. Selengkapnya. Seyogianya panggil dengan selengkapnya. Taib. Wal qiyam bi ubudiyatihi zahiran wa batinan. Melaksanakan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala zahir dan batinnya. Ini nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inabatu ilaihi kulla waktin wil ubudiyah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala waktu untuk beribadah kepada Allah. Wattalab, wattalabur raghbah warrahbah. Takut, cemas, berharap itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'at taubati wal istighfar ad-daim, disertai dengan taubat dan meminta ampun terus-menerus kepada Allah. Li'annal abda la buddalahu minat taksir fi syai'in min wajibatillah. Karena yang namanya hamba itu pasti memiliki kekurangan dalam segala hal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Ketika kita melakukannya pasti ada kekurangan. Awit tajarru ala ba'dil muharramat, atau bahkan kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wabit taubati wal mulazamati wal istighfar, wabit taubatil mulazamati wal istighfar, dan dengan taubat terus menerus juga istighfar yang sering, yan jabiru naqsahu, maka dia akan menambal kekurangan-kekurangannya. Wa yutimma amalahu wa qawlahu, dan akan menyempurnakan amalan dan ucapannya. Ini nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaAllah kesempatan yang akan datang, nasihat untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.